Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa iftah lana abwaab rahmatik wa anshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahma wa'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhat talibat an-nujaba. Kaifa halukunna? Qabla kulli syai' fa'agulu lakunna minal a'idin wal fa'izin kullu amin wa antum bikhair. Kalau Ustaz tunggu dari kalian, enggak datang-datang. Biar Ustaz dulu yang mulainya. Jadi topik pada malam ini adalah kita berhalal bihalal. Dan apakah maksud daripada tujuan halal bihalal? Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengembalikan kita dari areal neraka ke areal surga. Dari areal maksiat ke areal ketaatan. Dari areal murka Allah ke areal ridha Allah. Semoga yang semacam ini tetap berkesinambungan. Dimanapun kita berada, tetap kita berada di dalam naungan rahmat Allah, naungan inayah Allah, naungan hidayah Allah, naungan taufik Allah, dan selalu kita mendapatkan dan berhak untuk mendapatkan ridha Allah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi sebelumnya juga Ustaz ucapkan selamat datang kepada para santriwati yang baru. Dan Ustaz akan katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh para guru-guru Ustaz, para habaib, dan guru-guru mereka, dan begitu seterusnya sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat-sahabat Nabi. Setiap datang orang-orang yang seperti kalian, selalu guru-guru kami, silsilah guru-guru kami sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka berkata demikian. Marhaban biwasiatir Rasul. Sebagaimana mereka telah mengatakan demikian, maka Ustaz katakan kepada kalian semuanya, marhaban biwasiatir Rasul. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian semua itu adalah wasiat Nabi. Kalian semuanya itu adalah kecintaannya Nabi. Kalian semuanya itu adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh Nabi. Kalian semua itu adalah orang-orang yang selalu doakan setiap malamnya, setiap saatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah Sayyidatuna Aisyah membuat Nabi gembira. Nabi senang. Nabi bahagia. Nabi gembira karena tindakan yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Dari senangnya Nabi didoakan. Allahumma ighfir li Aisyah ma atharat wa ma asrat. Ma a'lanat ma asrat, ma atharat wa ma abtanat. Ma qaddamat wa ma akharat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa Aisyah. Baik yang ditampakkan maupun yang disimpan. baik yang tampak kepada orang maupun yang tidak tampak. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Gembira Sayyidatuna Aisyah sampai berjingkrak-jingkrak beliau. Sayyidatuna Aisyah bergembira karena doa Nabi. Maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, dan semoga kita semua termasuk yang bersejajar dan bertetangga dengan Sayyidatuna Aisyah nanti surga. Nabi berkata kepadanya, engkau senang wahai Aisyah? Mendengar doaku untukmu? Iya wahai Rasul. Bagaimana saya tidak senang? Yang mendoakan adalah engkau, Nabi, dan engkau adalah Habibullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pastinya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana aku tidak senang? Apa jawaban Nabi? Ketahuilah bahwasanya itu adalah doaku untuk seluruh umatku setiap malam dan setiap saat. Kitalah yang selalu doakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitalah yang selalu menjadikan pikiran Nabi Muhammad SAW. Kitalah yang selalu dirindukan dan bahagia beliau kalau kita bahagia. Beliau merasa sakit kalau kita merasa sakit. Beliau merasa sedih kalau kita merasa sedih. Tapi kesedihan Nabi, kebahagiaan Nabi bukan berkaitan dengan dunia. Kebahagiaan Nabi dan kesedihan Nabi berkaitan dengan akhirat. Nah, oleh karenanya, sebetulnya tempat di sini udah gak ada. Tanya sama anak-anak yang lama. Dari mulai yang A sampai Z, orang kemarin aja sudah banyak yang tidur di bawah, tambah lagi anak baru, 500 lebih. Tapi gimana lagi? Ustaz melaksanakan wasiat daripada Abuyah. Abuyah biasa mengatakan, jangan pernah menolak jika seseorang belajar datang kemari untuk belajar. Padahal sudah kasih tahu kan sama orang tuanya, di sini tempatnya sudah tidak ada. Tapi kalau mau bersabar, ya sudah kita terima. Kita sabar dulu. Alhamdulillah, kalian termasuk yang mendapatkan hidayah, mendapatkan naungan, belajar langsung dari cucu Nabi. Berarti kalian anak Ustaz semua. Berarti kalian anaknya Ustazah Khadijah, cucu Nabi. Berarti kalian cucunya Nabi SAW dalam segi nisbah. Sehingga Pak, mustahil insyaAllah kalian mendapatkan azab dan mendapatkan syafaat insyaAllah pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi, oleh karenanya harus merasa bangga. Merasa senang, merasa terhibur. Karena kalian bukan berada di dalam penjara suci. Nggak ada penjara suci. Tapi kalian sekarang berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Itulah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Iza marartum bi Riyadil Jannah farta'u fiha. Jika kalian melewati kebun-kebun surga maka hendaknya kalian masuk ke dalamnya. Nah ini masuk. Enggak ada kenikmatan, enggak ada tempat yang lebih nikmat melebihi daripada pesantren seperti ini. Ustaz waktu belajar dulu, baik di pesantren ini maupun ketika Ustaz di Madinah, tidak ada waktu, suasana, dan lingkungan yang paling Ustaz senangi melebihi daripada tempat-tempat waktu Ustaz belajar dulu. Nah, karena disitulah kita mengenal Allah. Disinilah nanti insya Allah kita akan mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Di sinilah nantinya kita akan mengatakan, oh, jadi yang dulu itu salah. Jadi yang dulu itu tidak benar. Jadi yang dulu itu adalah dosa. Nah, di sini tempatnya. Sehingga berarti kalian sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam pesantren ini. Semoga kenikmatan itu disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Disempurnakan dengan cara semoga tetap bersemayam iman, bersemayam betah di tempat yang semacam ini. Karena kalau sudah betah, berarti kalian berada di dalam naungan Nabi Muhammad. Berada di dalam lingkaran tangan Nabi Muhammad. Tidak mau? Mau apa tidak mau? Nah, sayangnya, herannya, masih ada di antara kalian yang sudah Ustaz didik sekian lama, tapi pikirannya hamnya itu ham dunia. Mikirin jodoh lah. Nanti takut jadi perawan tua lah. Kalau yang Ustaz perhatiin, terutamanya, yang Ustaz katakan nanti dia bakal jadi Ustazah, yang Ustaz sudah tunjuk semacam itu, jangan takut. Jangan takut, gak dapat jodoh. Ustaz cariin sampai kalian kawin. Dan pasti kalian kawin. Ustaz tanggung jawab. Bukan tanggung jawab, kalau gak ada Ustaz juga yang ngawinin, bukan gitu. Jadi maksudnya, jangan khawatir. Kalian yang saya tunjuk, kalian kalau sudah jadi orang rebutan, ngantri, mau dapat kamu itu ngantri. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya prihatin. Prihatin. Demi Allah, saya prihatin betul. Melihat umat Nabi sekarang ini yang bertebaran di mana-mana, kesian mereka. Sholat, kadang-kadang gak sholat. Mereka keluar dengan tanpa jilbab, mereka pacaran, megang handphone, bermaksiat dan sebagainya. Bebas. Kalau kita itu melihat mereka itu tidak pilu, hati kita tidak sakit, tidak ikut prihatin dengan mereka, berarti kita bukan termasuk umat Nabi yang diakuinya sebagai umat Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Itu sifat yang mendasar. Sifat yang mendasar daripada umat Nabi kita Muhammad SAW semacam itu. Jadi kalau ada keinginan di dalam hati anak pengen nanti membenarkan, membenahi keluarga saya. Nah, itu berarti umat Nabi. Enggak ada sama sekali, malah inginnya seperti mereka, enggak enak di pondok. Kenapa? Enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh. Nah, ini berarti yang semacam ini bisa jadi umatnya iblis. Na'udzubillah. Nah, oleh karenanya, jadikan hamun Nabi itu, kan Ustaz sudah bilang, waktu Syaban itu Ustaz bilang, Ustaz melepas kalian itu sangat sulit. Sulit, tapi seperti buah malakama. Enggak dilepas, kalian susah. Dilepas, Ustaz yang susah. Dan ternyata benar kan? Berapa banyak di antara kalian yang dulunya Masya Allah, pulang sini lain sudah. Yang dulunya bersinar-sinar telak-lak, wajuh. Sama seperti kalau lihat bintang itu di atas gimana. Kalian juga sama seperti itu. Kalau kalian yang dulunya istiqomah, bangun malam dan sebagainya, tampak. Begitu pulang dari sana, gelap-gelip juga, tapi hitam gelap-gelipnya. Gitu. Eman, eman. Yang tadinya Masya Allah hatinya bersih. Makanya kau saya bilang, jadi melihat orang saja itu pengaruhnya luar biasa. Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid, radhiyallahu anhu ardhah, dia berkata, kalau kita melihat sekali pandangan kepada orang kafir ataupun orang fasik, satu kali pandangan kepada orang kafir atau orang fasik, itu akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan selama 40 hari dalam hati. Sebaliknya, kalau kita melihat kepada wajah yang soleh, wajah orang alim, wajah seorang wali, satu kali pandangan saja, maka itu bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati selama 40 hari. Yang kalian lihat, lihat siapa di rumah? Televisi. Ya kan? Padahal sudah dipesan kan? Dilaksanakan apa tidak? Begitu sampai ke rumah, kasih tahu, bah, katanya saya segap, taruh di atas lemari. Bilang? Cuma bilang kan? Yang penting bi. Padahal juga apa? Allah yang tahu ya. Nah, berapa kali coba setiap hari baca Quran, sinetron apa ya malam ini ya? Oh ini, oh iya ntar habisin dulu lihat sinetron. Jadi lihat Quran aja bersih, matanya bersih, melihat orang fasik itu, lihat orang yang nggak pernah sholat, lihat orang kafir itu. Jadi begini loh. Kalau saya bilang, jadi pandangan itu sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa demikian? Kenapa hati ini terlintas sesuatu lintasan? Kenapa? Sesuatu ini pandang. Begitu saya melihat kipas. Kalau kipas itu berhenti ya, maka Ustaz nggak bakal dapat rasa sejuk seperti yang Ustaz dapatkan sekarang. Faham? Ustaz melihat ke bunga. Langsung terpikirkan. Duh. Ini kenapa mati padahal dulu itu seger. Oh, berarti enggak disiram. Jadi semuanya itu kenapa bisa terlintas? Pandangan. Jadi semua yang dipandang itu langsung masuk ke dalam hati. Kalau dipandang orang kafir, pandangan itu masuk ke dalamnya. Pandangan orang kafir itu, kafir, wajah yang kafir itu masuk ke dalam hati kita. Adanya dia dalam hati kita itu ngerusak isi hati kita. Ngerti? Itu loh logikanya itu seperti itu. Kenapa dulu begitu belajar sama ustaz, sama ustaz-ustaz yang lainnya asik di musala nikmat kan? Tapi begitu kamu pulang, apa yang biasa dinasehatin, semangat untuk berbuat ibadah dan sebagainya, ada sama seperti di pondok? Terus terang saja. Enggak kan? Enggak ada yang minta mujahadah Ustaz, telepon mujahadah Ustaz, mujahadah apa gitu. Ada. Ingat mujahadah? Ingat sama Ustaz Tegar? Ingat kalau apa? Kalau ngelihat televisi? Kalau ngelihat televisi ingat Ustaz Tegar enggak? Ingat apanya? Jadi seperti itu. Alekalanya alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz syukur kepada Allah Ta'ala, walaupun tercoreng, walaupun ternoda, walaupun ada imbasnya dan sebagainya, dan bahkan sebeberapa orang yang Ustaz perhatikan juga sudah mulai berubah. Jadi eman sebetulnya, eman betul gitu. Ya, tapi begitulah Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Engkau wahai Muhammad, itu bukan engkau siapa, bukan da'i, bukan siapa, Ustaz da'i biasa. Nabi Muhammad ini, engkau wahai Muhammad tidak bisa merubah, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang kalau Allah tidak berkehendak. Jadi Ustaz cuma ngelus dada, ya mungkin nasibnya dia memang bukan seperti yang Ustaz harapkan. Ini Ustaz lihat, ini bakal jadi. Bakal jadi ustazah, Masya Allah, nyenangkan Rasulullah. Karena Ustaz punya pikiran itu satu, nyenangkan Rasulullah, kapan lagi menyenangkan Rasulullah, bukan sekarang. Enggak ada himmah, enggak ada ham, memikirkan umat yang sekarang ini Masya Allah, berantakan semacam ini, fitnah luar biasa, tersebar di mana-mana, keluarga kita semacam itu, kita mau keluarga kita masuk dalam neraka? Harusnya ada ham semacam itu. Enggak, yang penting anak, enggak dibilang perawan tua. Enggak, yang penting anak duduk di pelaminan. Enggak, yang penting ada yang ngayomin anak, yang nyenengin anak. Ya, semangat rendah itu namanya. Yang semacam itu semua terhadap. Padahal kalau kamu udah jadi, semuanya ngikut. Dunia itu ngikut. Ridho Allah ngikut. Kalau sudah Allah ridho, Rasulullah ridho, semuanya ngikut. Sedunia ini seluruhnya itu dirobah oleh Allah Ta'ala, ditundukkan Allah Ta'ala supaya membantu orang ini. Rebutan, orang mau dapat kamu itu rebutan. Baru digoda begitu saja sudah berubah. Sampai lupa gurunya, enggak telepon kepada gurunya, enggak tanya kepada gurunya, sampai gurunya sendiri dengar dari orang lain. Nah, ini kan luar biasa. Ya, semoga masih bermanfaatlah ilmunya gitu. Artinya kalau hati-hati. Imam Ibn Madyan mengatakan hati-hati daripada meresahkan guru, merisaukan guru sampai berbuat sesuatu yang membuat susah gurunya. Kenapa? Keberkahan tidak akan dapat nanti. Nah, itu loh. Nah, tapi ya begitulah. Kita tidak bisa memaksa. Kita berharap, tapi Allah yang melaksanakan kehendaknya, bukan kehendak kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita niat. Di dalam belajar ini bukan untuk cari ijazah. Jangan sekali-sekali kalau Ustaz tanya, kelas berapa? Kelas 3 Aliyah. Baru masuk sudah di kelas 3 Aliyah. Jadi kalau ditanya, kelas berapa? Jawabnya itu adalah pondoknya. Karena pondoknya inilah madrasahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau SMP-nya atau sanawiyahnya, aliyah negerinya itu, enggak usah digubriskan. Insyaallah dapat, pasti dapat insyaallah. Jadi kalau ditanya, biasakan, Mbak, kalau ditanya sama Ustaz Segap, kelas berapa? Katakan, kelas 3, Ibtidaiyah. Kelas 1, Ibtidaiyah, Edadi. Katakan. Jangan baru masuk kelas berapa? Kelas 3, Aliyah. 3 Aliyah, Ustaz sudah ngajar berarti kelas 3, Aliyah. Enggak artinya, kok sudah masuk langsung kelas 3, Aliyah? Belajar di mana sebelumnya? Sebelumnya belajar di SMA Negeri, lihat loh. Luar biasa. Berarti satu malam dapat ilmu laduni, gitu langsung. Jadi oleh karenanya, ayo. Siap kalian untuk menjadi putri-putri Nabi? Ya. Membantu perjuangan Nabi? Ya. Ayo, buang kerak-kerak semuanya. Ingat, handphone-handphone balikkan tuh. Jangan bikin risau gurunya. Itu handphone yang kamu pegang itu adalah baridu syaiton. Tahu baridu syaiton? Pos. posnya setan. Kamu buka sendiri. Sudah tahu diisi rumah kamu itu kapuk semuanya. Semua kapuk. Kamu bakar api. Kira-kira gimana? Akan membakar semuanya. Siap kamu terbakar. Jangan mau dibodoh-bodohin laki-laki. Ini Ustaz terpaksa mengungkapkan rahasia laki-laki. Karena rata-rata, Ustaz katakan ya sekali lagi, rata-rata laki-laki itu gombal. Kecuali Ustaz Sega. Dan kecuali para suami. Kalau ada suami itu beneran. Tapi kalau laki-laki itu gombal, dia mau ambil manisnya saja. Mau emangnya kamu diambil manisnya. Kita laki-laki ini sebenarnya sih ya. Tapi jangan bilang ya. Kita maunya pakai filsafat beli semangka. Tahu enggak kalau beli semangka? Bang, merah enggak? Oh, merah. Coba. Manis enggak? Manis. Coba. Coba dulu. Oh iya, merah ya. Coba. Oh iya, manis. Jadi beli. Oh enggak bang, ini agak pucat. Pasti enggak manis deh. Enggak jadi ya. Emangnya enggak mau digituin? Coba dulu, kemek-kemek dulu sebagainya habis. Oh enggak enak ya. Alah, ya bye-bye gitu. Mau digituin? Ya. Makanya Ustaz heran, kenapa sih perempuan itu gak ada harga dirinya? Orang laki-laki ada harga dirinya? Murah betul itu, perempuan itu murah betul. Jadi perempuan itu ibaratnya sama seperti dunia. Dunia itu sama seperti perempuan. Syai'ani mutalazimani, la yaftariqani abada. Dunia dan perempuan itu adalah dua hal yang selalu bersama. Bagaikan dua sayap seekor burung. Itu dunia dan perempuan. Nggak bakal berpisah terus sampai mati salah satunya atau kiamat baru habis. Itulah dunia. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya Ustaz? Yang cerdas sedikit. Hah? Ngerti? Apa sih maksudnya? Nah, jadi begini loh. Kalian itu adalah sebuah tipuan. Kalian itu sudah disetting dari Allah Ta'ala. Itu adalah sebuah fitnah. Tahu fitnah? Fitnah itu suatu hal atau suatu sebab yang menyebabkan orang terlena dari zikir Allah. Terlena daripada mengingat Allah. Terlena daripada kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Itu adalah fitnah. Kok bisa terlena? Iya, karena fitnah itu. Ah, itu fitnah. Perempuan itu fitnah. Memang diciptakan itu fitnah. Kalau laki-laki, iya fitnah. Ketika dia anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, dia bukan fitnah. Tapi sasaran fitnah. Tapi kalau perempuan, dari mulai lahir sampai dia meninggal, fitnah. Itu perempuan. Oleh karena dikatakan dunia dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Dunia, nggak ada perempuan. Nggak indah. Batu, teretes, puncak. Nggak ada perempuannya. Nggak indah. Buat apa? Ngapain ke teretes sendiri yang nggak sama istri gitu? Ngapain? Ke pinggir laut misalnya. Indah emang. Tapi nggak sama istri. Ya buat apa? Nanti nggak? Nah itu loh. Dunia itu indah kalau ada perempuan. Perempuan itu indah kalau bersifatkan dunia. Nanti nggak? Dunia itu indah kalau ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan nggak indah. Tapi perempuan itu indah kalau ada sifat dunianya. Artinya kalau sifat dunia itu kan yang melalaikan. Kalau ngelihat yang jelek gak melalaikan lah. Yang cantik melalaikan gitu lah. Yang bodinya bagus melalaikan. Nanti enggak? Tapi jangan khawatir kalau mengingat yang semacam ini. Karena selalu kita ingat kaidah yang sangat terkenal dan kita kenal bersama. Apa itu? Setiap yang terbuang pasti ada yang memungut. Jadi kalau Ustaz nggak mau, nanti ada yang mau. Ya paling nggak Sami'un juga mau. Ngerti enggak? Paham. Jadi jangan gubris masalah itu lagi. Karena kita sekarang sudah putri-putri Nabi. Kita bagaikan angel. Jadi malaikat-malaikat yang selalu berterbangan di antara taat ke taat. Ridha Allah ke ridha Allah. Ridha Nabi ke ridha Nabi. Terus, siapkah Anda semua untuk menjalaninya? Nah, Fem, jadi kalau siap berarti Ustaz berbahagia. Karena apa? Berarti bertambah. Wasiatnya lebih sudah bertambah. Alhamdulillah. Nah, jadi dari sekarang niat gitu. Niat ya. Jangan sampai kamu tinggalkan 40 jamaah. Sekarang nih, kan masih ada kerak-keraknya. Kerak-kerak bekas daripada yang di rumah itu loh. Karena ingat ya. Kullu mri'in bima kasabah. Teruskan. Kullu mri'in bima kasabah rahin. Jadi enggak ada yang terlewatkan. Mafarudna fil kitab bimin syaih. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan dalam Quran. Semuanya disebutkan. Termasuk yang terjadi di rumah sekarang, kamu rasakan sekarang ini. Itu termuat di dalam ayat yang berbunyi. Kullu mri'in bima kasabah rahin. Setiap orang itu dengan apa yang pernah dilakukannya itu tergadaikan. Waktu di rumah, berapa maksiat yang kamu lakukan? Sekian maksiat, berarti kamu utang kepada Allah. Utang sekian kesengsaraan. Utang sekian kesumpekan. Utang sekian kegundahan. Utang sekian bencana. Utang sekian. Nah, itu pasti. Nggak mungkin tidak. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka nanti kamu berarti Allah hutang kepada kamu. Hutang apa? Allah harus bayar. Apa itu? Kebahagiaan, kesenangan, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Ya Allah, Anda sekarang belajar. Sekarang ada yang lamar saya. Terus belajar. Apa? Lihat kepada laki-laki yang ganteng itu. Atau mau cari ridhonya Allah. Anak, enggak. Pikiran anak hanya satu. Pengen nyenangkan baginda Rasul Muhammad SAW. Anak pengen nyenangkan Rasulullah. Anak pengen jadi da'i ya. Anak Ustaz pengen, ya Allah, coba anak jadi perempuan. Cantik lagi ya. Enggak bakal Ustaz kawin. Diminta-minta alafu ya. Mau nunggu aku? Silahkan. 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Kalau sekarang enggak usah nunggu. Boleh, sudah jadi gitu lah. Kalau seandainya Ustaz perempuan. Harusnya seperti itu. Berapa sih Ustaz di Indonesia ini? Hah? Persentasenya dengan asatidzah Ustaz-Ustaz yang laki-laki. Berapa banyak? 1 banding 1000? 1 banding 1 juta? Kira-kira berapa? Hah? Ustazah di sini, yang ngajar di sini itu ada berapa? Ada 50 sekian. Di Pondok Putra ada 300. Tuh. Di mana-mana ustaz, semua ustaz. Ustaz bosan sama ustaz tahu. Kita pengen ustazah. Masalahnya sekarang ini, sasaran dakwah kita, sasaran yang harus kita ajari, sasaran yang harusnya kita naungi dengan naungan rahmat Allah dan hidayah Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah kebaikan perempuan. Tahu perbedaan dan perbandingan antara populasi laki-laki dan perempuan? 1 banding 7 sekarang. Jadi berapa persennya? Laki-laki itu tinggal 25%, sedangkan perempuan itu sudah 75% di Indonesia. Nah, ini luar biasa kan? Jadi bukan berarti, wah susah dong Ustaz. Kenapa? Ya, kita cepat-cepatan dong kawinnya. Ntar nggak dapat lagi. Emang sekarang ada yang mau cepat-cepat? Ayo cepat-cepat ambil piring, nanti nggak dapat makan malam. Ada yang begitu? Cepat-cepat siapkan dari sekarang untuk makan paginya. Takut nggak dapat besok. Begitu dah? Jangan mau ditipu setan, jangan mau. Kita punya guru Nabi Muhammad. Kita punya pemimpin Nabi Muhammad. Selalu memberikan keyakinan kepada kita. Jangan mau digoda-godanya. Setan itu adalah musuh kita. Sama. Apa bedanya? Jodoh rezeki. Sama seperti yang kita makan. Jadi kalau seumpama kamu tidak tahu di mana rezeki kamu. Sama seperti kalau seumpama kamu tidak tahu di mana jodoh kamu. Ingatlah satu hal. Bahwasanya rezeki kamu dan jodoh kamu sangat tahu di mana kamu berada. Ngerti? Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti ya, ya jaga orang desa gitu loh. Ngerti nggak? Kamu sekarang kan nggak tahu. Kamu makan apa nanti? Kan nggak tahu. Bisa jadi nasi sama tempe. Bisa jadi nasi sama telur. Bisa jadi nasi sama ikan. Bisa jadi nasi doang gitu loh. Ikannya kegosongan. Iya kan? Kita nggak tahu kan? Tahu nggak? Kecuali yang keluar ke kamar mandi lewat situ. Oh iya Ustaz, anu udah tahu gitu. Tapi kan Yang lainnya kan nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tapi ingatlah bahwasanya ikan tongkol yang dimasak itu sangat tahu. Nanti masuk mulutnya siapa dia tahu. Jangan khawatir. Jadi walaupun ini satu-satu, ikan tongkolnya satu-satu. Iya, tapi ternyata ikan tongkol tahu. Dia bukan untuk satu orang itu yang sudah ditentukan oleh kepala ketua kamarnya. Tidak. Tapi untuk orang lain. Sehingga apa? Dia nggak mau sama ikan nih. Ayah, kamu mau ikan? Aku nggak mau ikan. Oh iya, saya ambil. Dua orang ini, satu orang ini mendapatkan dua ikan. Karena di situ tertuliskan di ikan itu untuk fulana. Itu artinya, kalau kamu tidak tahu rezeki kamu, ingatlah satu hal, bahwasanya rezeki kamu itu sangat tahu di mana letak kamu berada, di mana alamatnya itu tahu betul. Khawatir? Ada yang khawatir? Ada bingung, murung gitu. Kenapa murung? Saya nanti makan gak ya? Ada gak yang murung kayak gitu? Ngapain murung masalah jodoh? Biarkan himma aliyah, semangat yang tinggi. Jadi bagaimana Sultanah binti Ali Az-Zabidi? Itu yang harusnya menjadi contoh buat kalian. Lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah Kubra. Yang jadi pikirannya itu adalah ridha Allah. Ridha suaminya. Ridha Nabi kita Muhammad SAW. Beliau saudagar kaya. Beliau seorang yang paling senang, gemar, berbisnis. Begitu kawin dengan Nabi ditinggalkan semuanya. Hanya dinikmati yang sudah pernah ada itu. Sampai berkurang, berkurang, berkurang. Bahkan Nabi SAW membagikannya di dalam dakwahnya sampai habis. Itu Sayyidah Khadijah. Kenapa? Pikirannya satu. Gimana cara menyenangkan suamiku ini? Gimana cara menyenangkan Rasulullah SAW? Gimana supaya aku mendapatkan ridha Allah? Sehingga pantas kalau beliau satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam langsung daripada Allah Taala. Tidak akan pernah lagi ada seorang perempuan yang dapat salam langsung daripada Allah Taala, kecuali Sayyidatuna Khadijah. Tidak akan pernah lagi ada seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW lebih daripada Sayyidah Khadijah. Enggak pernah ada. Sayyidah Aisyah memang dicintai oleh Nabi. Dia penghibur Nabi. Dia menghibur Nabi. Tapi tidak seperti Sayyidah Khadijah. Buktinya Sayyidah Aisyah juga pernah mengatakan, ya Rasulullah, setiap kali engkau menyembelih kambing, engkau sebut Khadijah. Setiap kali engkau membuat marak, selalu engkau sebut Khadijah. Teman Khadijah lah, tetangga Khadijah lah, keluarga Khadijah lah. Kamu kan sudah digantikan dengan seorang wanita yang masih muda, cantik, perawan lagi. Lupakanlah orang yang tua itu. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah begitu. Tapi lihat gimana responnya Nabi. Marah Nabi. Mukanya merah. Kalau semua Sayyidah Aisyah yang lebih dicintainya, lebih daripada Sayyidah Khadijah, enggak bakal sepadam itu. Ketawa saja dia. Tapi marah Nabi SAW. Bahkan bersumpah, wallahi ma abdalani khairan minha. Demi Allah, Allah belum pernah menggantikan untukku yang lebih baik daripada dia. Siapa yang berkata ini? Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Pikirannya semua untuk Allah Rasulullah. Allah Rasulullah. Kalian kemana? Pikirannya makan, minum, jodoh. Makan, minum, jodoh. Ya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan? Biarkan. Tendang itu. Setan kamu itu tendang. Ayo sekarang mujahadah. Ayo sama-sama sama Ustaz. Dan ingat. Sampai detik ini. Sampai detik ini masih ada orang yang selalu bermimpi Nabi Muhammad. Masih ada orang yang selalu berbuat sesuatu kecuali dengan isyarat dari Nabi Muhammad. Masih ada. Jadikan dia itu adalah saingan kita. Biarkan kita termotivasi dengan dia. Ustaz kan selalu sebut, ada seorang wanita syarifah. Dia umurnya 23 tahun. Kan banyak 23 tahun. Dia dapat pujian langsung dari Rasulullah SAW. Ada seorang yang mengimpikan dia. Bukan dia sendiri yang mimpi. Enggak, orang lain yang mimpikan. Rasulullah bilang kepadanya, Syarifah Fulana itu adalah orang yang paling mirip dengan neneknya, Sayyidah Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi seperti dia, pikirannya terus. Akhirat, akhirat. Bukan dunia-dunia, dunia sudah dibagikan Allah Ta'ala. Itu pikiran yang sangat rendah, sangat picik. Jadi semua yang ngatur orang itu datang kepada kita, menghormat kepada kita, memuliakan kita, memberikan hadiah kepada kita, tunduk kepada kita dan sebagainya. Siapa memang? Siapa? Ayah kita? Setan kita? Bisikan kita? Gelar kita? Kemuliaan keluarga kita? Itukah yang memberikan itu semuanya? Tidak. Siapa yang memberikan? Kenapa cari tempat lain? Kenapa cari tempat lain? Cari tempat Allah. Fa'innal izzata kullaha lillahi walirrasul. Hanya untuk Allah. Allah yang memberikan semuanya. Ngapain kita itu memperhatikan orang ini, katanya orang ini, katanya. Ya, jangan perhatikan semuanya. Yang penting katanya Allah, katanya Rasulullah, katanya guru. Harusnya seperti itu. Jadi jangan lagi kita itu mau dijadikan budaknya setan. Memang setan itu sudah bersumpah. Ingat, setan itu gak bisa berteman sama kita itu gak bisa. Gak mungkin. Sekarang ini lagi marah-marah sama Ustaz. Ustaz begini, dia lagi marah-marah, kurang ajar. Biarin. Ustaz dibilang kurang ajar gak apa-apa. Asalkan yang bilang kurang ajar, jangan kamu. Tapi kalau kamu bilang kurang ajar sama Ustaz, aduh. Bukan saya yang kurang ajar, kamu yang kurang ajar berarti. Dia marah dia, biarin. Ingat ya. Kita mempunyai pekerjaan di pondok ini. Apa pekerjaan kita? Tujuan kita, pekerjaan kita setiap hari, setiap saat membuat setan itu selalu bilang kurang ajar sama kita. Mau menjadi musuhnya setan. Itu pekerjaan ki. Membuat murka seh. Membuat apes seh. Nah terus, bikin apes. Pegang kepalanya, ya, ya. Gitu. Biarin. Itu sekarang dia nunggu-nunggu di pinggir itu. Nanti begitu pulang, nanti lain lagi sudah. Sekarang iya, Ustaz, iya, Masya Allah. Sampai ke rumah lain lagi sudah. Lihat album, foto, lihat ini, ya asik ya di rumah dulu. Ya, masuk sih, masuk setannya masih. Itu setan itu di darah kalian itu sama seperti perusutan. Sud, masuk gitu. Di pori-porinya itu. Itu setan. Mau dibikin mainan setan? Sudah, cut, potong. Begitu ada pikiran sana? Enggak. Yang penting ridha Allah, ridha Rasulullah SAW. Ya Sayyidatuna Sultana, perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Tapi beliau mendapatkan makam yang luar biasa. Mendapatkan makam abdal, yang hanya 40 orang di antara para wali seluruh dunia cuma 40 orang. Sayyidatuna Sultana sudah dapat. Bahkan, beliau itu dipinang oleh seorang yang bukan hanya tampan, bukan hanya kaya, bukan hanya bernasab yang bagus, tapi beliau ini adalah rajanya para wali. Kutub. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Datuknya semua bangsa As-Segaf ini. Semua datuknya. Datuknya semua bangsa bin Syaubakar. Datuknya semua para habaib. Kebanyakan 80% itu turunan dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini. Yang meminang Sayyidatuna Sultana. Apa kata Sultana? Gal maaf. Bukannya saya tidak mau. Orang yang semacam engkau itu. Adalah seseorang yang tidak bisa ditolak pinangannya. Tapi karena sudah terhujam di dalam hati saya cinta kepada Allah, takutnya karena cintaku kepada Allah sampai menggugurkan kewajiban-kewajiban yang harusnya aku laksanakan kepada kamu. Jadi dia enggak menolak, tapi dia katakan itu. Lalu Habib Abdurrahman juga mengatakan, "Gal iya, dia di dunia bukan istriku, tapi nanti di surga dia adalah istriku." Jadi kalau mau cari Sayyidina Sultana, carilah di surga Habib Abdurrahman Segaf, ada Syekh Sultana nanti. Nah, ini pikirannya. Habib Abdurrahman As-Segaf bisa ditolaknya. Ini sekarang adalah satu orang yang pas-pasan. Gantengnya juga pas-pasan. Kayanya juga pas-pasan. Gak bisa dibanggakan sampai melupakan himmahnya Nabi. Sebentar lagi ini mau memperoleh cintanya Nabi, kebanggaannya Nabi. Gak mau dibanggakan Nabi? Gak mau menyenangkan Nabi? Enggak, biar jadi ibu rumah tangga saja. Kita masa-masa di dapur. Ngapain? Ustaz kadang-kadang kecewa banget itu. Kalau Ustaz punya anak seperti kalian, alafu. Makanya Ustaz kalau punya anak itu pengen yang cantik gitu. Dan nanggung-nanggung gitu. Jadi kalau punya anak, sekalian yang cantik. Semoga doain ya. Jadi, kalau Ustaz, nah, tunggu dulu. Sampai selesai, siap jadi gurunya ridho, silahkan. Jangan takut. Kalau seumpama kalian itu, takut katanya nanti jadi perawan tua. Ustaz yang nanggung. Ustaz yang jamin. Ustaz bertanggung jawab. Silahkan. Tanda tangan Ustaz berani. Artinya apa? Pasti kalian itu akan menjadi buruan orang. Bukan diburu orang untuk dimasukkan penjara. Enggak. Diburu oleh orang untuk dipinang. Diburu oleh orang untuk dijadikan sebagai istri yang tersayang. Enggak mau. Nah, karena saya bilang dunia dan perempuan sama persis tidak bisa dipisahkan. Perempuan itu, dunia itu ya, dunia. Kalau kamu itu pura-pura gak mau, ah dia penasaran. Tapi kalau kamu mau, langsung bilang, kau mau gak? Mau, ah direndahkan kamu. Itu perempuan. Maaf ya, saya buka rahasianya perempuan. Jadi perempuan seperti itu. Berlagak doang, kata orang Jakarta gitu. yahnut tok. Atau bahasa kerennya itu gaya tok gitu. Perempuan itu gaya tok gitu. Yahnunya yahnu enggak mau, yahnu enggak, padahal mau banget gitu. Hem. Ngerti enggak? Jadi seperti itu. Masih kepikiran jodohnya? Jangan kepikiran. Jodoh itu sama seperti makan. Adakah di antara kalian itu yang mikirkan nanti makan siang enggak ya? Makan siang enggak ya? Ada enggak? Nanti makan malam enggak ya? Makan malam enggak ya? Ada enggak? Ada. Kalau ada itu luar biasa itu. Nanti kalau memang ada, silahkan dicatat namanya. Besok kita bawa ke RSJ. Sampai makan dipikirin. Jangan khawatir, anak-anakku sayang ya. Jadi pasti kalian tuh makan, nggak bakal nggak dimakan. Pasti makan, nggak bakal dimakan. Ya, pasti makan, nggak bakal tidak makan. Ngerti enggak? Nah, jadi jangan mau dibisiki oleh setan. Udah cukup anak. Jadi kalau ada setan bilang gini, alafu ya. Anak sekarang murid dalwa, alafu ya. Jadi sekarang Ana berada di dalam naungan lingkaran tangannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ingat, bisyarah semua berkaitan dengan tempat kita berada sekarang ini. Bahkan bisyarah itu kan mengatakan bahwasanya kita yang berada di pondok ini yang menjadi pengurusnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Wakilnya Abu Ya Maliki. Sekretarisnya Abu Ya Habib Hasan. Sedangkan kita adalah pembantu-pembantunya. Dan subhanallah, begitu kita masuk di dalam bisyarah itu, ternyata masuk ini di surga, semua di surga. Jadi daerah areal ini adalah di surga. Ya semoga kita termasuk yang di surga insyaallah. Jadi jangan mau kalah, terutama anak baru itu, jangan mau kalah. Itu setan yang mengatakan, jangan mau kamu di sini. Terus sasgab itu enggak enak, oh, bilang gitu terus. Jangan mau, enggak, anak mau sasgab, anak mau belajar, anak mau jadi orang alim, anak mau jadi orang bertakwa, anak bakalan menjadi seorang calon-calon istri yang solihah, yang disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah, disayang oleh suami tercinta. Mau? Mau. Nah, kalau sudah jadi istri yang solihah, aman. Amannya apa? Suaminya gak bakal kawin lagi. Aman. Amannya apa? Aman daripada anunya orang, omongannya orang, aman. Nah, jadi kalian sekarang ini berada di pondok ini, ingin diprogram, disetting kembali. Setelah settingan setan yang di rumah-rumah itu, bukan orang tuanya yang nyeting ya, tapi televisi lingkungan itu yang nyeting. Nah, jadi kita akan program, akan men-setting kalian semuanya itu sebagai Fatimah-Fatimah berikutnya. Khadijah-Khadijah berikutnya. Sultanah binti Ali Az-Zabidi berikutnya. Coba lihat beliau. Satu-satunya perempuan yang belajar ke Habibur Rahman Segaf. Nah, baik kan? Yang lainnya perempuan pada waktu itu gak ada yang belajar. Satunya perempuan cuma. Ya. Tapi himmahnya besar, semangatnya besar. Nah itulah, makanya bukan semua orang itu bisa mempunyai semangat semacam itu. Bukan semua orang. Dan bukan semua orang itu semangatnya itu tercapai. Bukan semua orang. Ada orang yang dikehendaki oleh Nabi. Ada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka orang itulah yang tanda-tandanya ada. Ada tanda-tandanya. Dia semangatnya selalu pikir belajar. Pengen ini supaya dia itu bisa nanti dakwah. Bisa anak memberi nasihat. Bersih hati supaya anak memimpin Rasulullah. Nah, itu berarti itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau dia gak mau kabur. Gak betah dan sebagainya. Nah, itu berarti ada tanda-tanda. Dia disayang juga. Tapi sama setan. Karena biasa yang dilakukannya itu kan rohin. Kulumrin bimakasabah. Rohin. Nah itu setannya itu loh. Kamu biasanya ngelihat aku di televisi. Sekarang gak lihat lagi sih. Ayo dong pulang. Nah itu loh. Setannya sekarang bilang gitu. Sampai datang ke mimpinya. Mimpi lihat sinetron. Gitu. Sampai mimpi naik apa di Dufan itu. Nah naik halilintar. Nah itu. Sampai diimpikan. Dari saking sayangnya setan kepada kalian semuanya. Mau disayang setan? Mau disayang Rasulullah? Mau. Sungguhan? Ya udah, di sini terus jangan kawin ya. Gak mau. jadi kita tidak akan kawin kecuali setelah settingannya sudah selesai. Kalau settingnya selesai, silahkan. Mau jadi istri, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi pekerjaannya apa? Melahirkan, menyusui. Melahirkan, menyusui, gitu. Mau seperti itu, tah? Pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tahu kan rumah tangga. Kenapa kok enggak rumah saja atau tangga rumah? Kok enggak rumah tangga? Kok enggak tangga rumah atau rumah saja? Nah? Bukan semua rumah ada tangganya. Ada tangganya? Ya rumah Ustaz ada tangganya. Tapi rumah Ustaz Khadijah enggak ada tangganya. Lalu kenapa dikatakan ibu rumah tangga? Kenapa? Hah? Siapa yang tahu? Kenapa dikatakan ibu rumah tangga? Pekerjaan apa ibu rumah tangga? Hebat. Tapi kebanyakan sudah. Nanti enggak? Kebanyakan rata-rata KTP dilihat ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga gitu. Pembantu pun ibu rumah tangga gitu. Istrinya tukang becak, ibu rumah tangga. Emang mau kayak begitu? Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya apa? Nanti dikatakan sama mereka. Pekerjaan kamu apa? Da'iyah. Penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Bangga tidak? Nah, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih kepada kalian semuanya. Karena telah mengharumkan nama Nabi Muhammad SAW. Kalian sudah berdakwah kan kemarin? Alhamdulillah. Jadi banyak sudah yang bikin sanlat dan rata-rata berhasil. Nah, Ustaz, katakan pada mereka ada masuk koran. Masuk koran, alhamdulillah. Hebat kan? Itu yang diplay hari itu, masuk koran. Nah, jadi luar biasa. Bahkan tahun berikutnya, itu mereka sudah antri untuk apa? Untuk mendaftarkan diri supaya masuk ke sanlat dalwa. Kan luar biasa itu. Nah, itu bagus. Itu nyenangkan Rasulullah. Gitu. Karena semua kalian itu sudah bisa berdakwah. Apa hukumnya jilbab? Apa hukumnya pacaran? Nah, ada orang pacaran. Sini kak. Kok pacaran sih? Kamu muslimah enggak sih? Muslimah. Enggak boleh loh pacaran. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahizatan wasa'a. Udah kalian sudah bisa dah iya. Ada orang minum-minum. Datangi. Bang. Ngapain kamu minum-minum? Kalau berani. Kalau berani. Kalau enggak berani, ya enggak usah dulu. Karena namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan wajib fardu ain, tapi wajib fardu kifayah. Kalau ada sudah melaksanakannya cukup. Kita tidak perlu melaksanakannya. Tapi yang penting adalah dakwah bil hal afsahu minad dakwah bil magal. Nah, jadi kalau dakwah kita itu dengan hal kita, akhlak kita ditampakkan. Ini orang Masya Allah, itu anak siapa sih? Pasti kalau seperti kalian semuanya itu pulang ke rumah pasti jadi rebutannya orang. Orang itu tambah berjilbab, tambah cantik. Kenapa? Kalau jilbaban ketahuan. Banyak kutunya enggaknya ketahuan. Ketumbian atau enggaknya ketahuan. Ya kan? Rambutnya bagus tidak ketahuan. Ya kan? Ya enggak? Lehernya itu kadang-kadang boreng-borengnya ketahuan. Tapi kalau pakai jilbab aman, aman gitu. Apalagi pakai cadar. Enggak ketahuan jerawatan, enggak jerawatan, enggak ketahuan. Iya. Iya tidak? Jerawatan dah. Jadi seperti itu. Kita akan bahas topik halal bihalal. Jadi halal bihalal ini kita adakan wajib ya. Karena kita harus bersilaturahmi. Ini silaturahmi kita antara guru dengan murid-murid. Dan ingat murid itu adalah anak. Kita ini adalah sebuah kesatuan. Ingat kan? Kita sebuah kesatuan. Yang tidak akan terpisahkan. Baik di dunia maupun kita sangat erat. Yang mempererat kita siapa? Allah. Mempererat kita dengan apa? Dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Background-nya apa? Al-Quran. Kemudian arahannya, rumusannya, kemudian tata cara yang harus kita laksanakan di dalam naungan itu adalah syariatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir. Sekarang ini banyak tertipu. Termasuk orang tua kita itu banyak tertipu. Mereka banyak yang riba, minjam uang di bank. Itu haram hukumnya. Kemudian mereka itu ibu-ibu kita keluar kadang-kadang tengah tapi nggak pakai jilbab. Haram hukumnya. Yang dosa bukan cuma ibunya. Abahnya juga ikut dosa. Karena abahnya itu adalah gawamun ala nisa. Bahkan kemarin, waktu lebaran, Ustaz terkaget-kaget melihat seorang wanita cantik. Kan nggak apa-apa, kalau lakal ula kan nggak apa-apa kan ya. Asalkan jangan terusan lakal ula terus ini. Gitu. Lakal ula sekali udah cari pandangan lain gitu loh. Jangan lakal ula terus, astagfirullah, atau subhanallah, gitu. Jangan. Wa'alaikasa, pandangan pertama tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah. Disitulah kita bertafakur. Jadi bisa bertafakur dengan perempuan? Bisa. Kapan? Kalau kita melihat dengan nadratul ula gitu loh. Tapi yang kedua itu bukan tafakur. Tapi itu maksiat. Tapi yang pertama bisa, cantik banget ya. Ternyata ada juga perempuan yang tidak kalah cantiknya dengan istri kita. Gitu. Kalau kita melihat perempuan seperti itu. Faham? Bukan malah, ada yang lebih cantik nih daripada istri kita. Nah, itu namanya mata keranjang namanya. Kenapa dikatakan mata keranjang? Karena matanya itu bagian keranjang, semuanya masuk. Kerupuk masuk. Apalagi tempe masuk, tahu masuk, kayak keranjang, semuanya masuk. Gitu. Nanti enggak? Nah, atau dikatakan matanya bagaikan bola pimpong. Kenapa? Muter terus. Lihat perempuan, muter. Gitu. Itu mata keranjang. Nah, semoga kalian gak punya suami yang mata keranjang. Semoga gak punya suami yang bermata pimpong. Tapi matanya mata beneran. Ya. Nah, jadi seperti itu. Saya katakan apa tadi? Kan dari segala sesuatu yang kita lihat itu kan ada pelajarannya. Ada perempuan kaget-kaget karena kita nggak biasa ada tamu perempuan nggak pakai jilbab gitu. Ini nggak pakai jilbab. Udah itu roknya mini. Kalau dia ngambil jajan begini kelihatan dari belakang kali gitu. Rok mini nggak? Rok sudah pakai rok mini lagi. Nah, masalahnya kulitnya putih, mulus. Ustaz gak berhati-hati di situ. Cuma kayaknya begitu. Kalau semua gak mulus seperti kalian, kan kalian gak berani, gak pede gitu loh. Padahal bukan itu kan, karena takut kepada Allah. Ini gak ada takutnya. Sudah itu Ustaz sangka dia itu turis. Tahu turis gak? Begini-gini aja gitu. Gak taunya dia itu adalah seorang muslimah. Bahkan dia itu seorang Arabiyah. Bahkan dia itu seorang Syarifah. Sakit hati kita, ya Allah, kenapa hanya orang kayak begini? Memang sih, dia orang kaya. Tapi apa gunanya kaya seperti itu? Apa gunanya kaya yang hanya sesaat? Apa gunanya nikmat yang hanya sesaat? Oleh karena dikatakan nikmat itu nikmat, bukan na'mat. Yaitu suatu kenikmatan yang bersambung dengan kenikmatan yang lebih nikmat. Yaitu di akhirat nanti. Itu nikmat namanya. Kalau nikmat hanya sebatas di dunia. Apa gunanya semacam itu? Jadi suaminya kayak kambing congek. Jadi mau istrinya keluar begitu dilihat oleh setiap orang. Dilihat itu gak ada girahnya sama sekali. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda. Di dalam setiap pintu surga itu tertuliskan dua kalimat. Kalimat yang paling atas adalah anti haramun ala dayus. Kamu itu diharamkan terhadap laki-laki yang dayus. Di bawahnya as-sadaqatu al-gardu bi asyrati amsalha. Kalau kita meminjamkan uang itu lebih afdal daripada sedekah 10 kali lipat. Karena orang kalau sedekah belum tentu orang yang terima sedekah memerlukannya. Tapi kalau orang meminjam, pasti dia butuh. Oleh karena yang meminjamkan, itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Dan di dalam pintu surga sudah dipastikan, anti haram minal dayus, kamu itu diharamkan pada orang dayus. Ditanya oleh sahabat Nabi, "Waman huwa dayus ya Rasulullah alladzi la yaghiru ala ahlih?" Itu mereka-mereka tidak cemburu kepada keluarganya. Istrinya dibiarkan, setiap orang mandang pahanya. Ya, tapi enggak terlena. Jangan pun ustaz, anaknya ustaz Husin aja terpesona. Apalagi bapaknya. Kan ustaz sering cerita kepada kalian. Jadi pernah suatu waktu, Ustaz pergi ke mall, tapi enggak pakai imamah ke mallnya. Ustaz ke mall, pakai songkok khusus. Kemudian, Ustaz belanja, cari. Yusin hilang. Tahu Yusin kan? Anaknya Ustaz tuh. Cari-cari mana Yusin? Gak tau, dari pojokan sana. Ngintip-ngintip gini. Apa yang diintip? Ustaz perasaan, Ustaz dekat sana. Gak taunya ada anak abigi. Dia pakai celana. Celananya itu agak ketat ke bawah. Agak pendek ke bawah gitu loh. Jadi love-nya itu kelihatan. Tambah lagi dia ngambil-ngambil begini. Jadi tambah kelihatan love-nya. Jadi Usin itu ngeliat gini. Asyik gitu kali gitu. Nah, jadi Usin yang umurnya 5 tahun pada waktu itu asyik terpesona dan terfitnah. Apalagi bapaknya gitu loh. Nah, makanya. Jadi ya pasti namanya dunia, namanya perempuan itu ya selalu. Makanya kan setiap perempuan itu ada 17 setan. Kalau laki-laki cuma satu setan. Jadi setannya perempuan itu ada di rambutnya, ada di wajahnya, ada di belakangnya, ada di dadanya, ada di mana-mana ada. Jadi di permak gitu loh. Ngerti nggak? Nggak cantik, tapi terpesona. Buktinya ada di Bangil. Seorang pemuda. Cantik. Bukan cantik ya. Pemuda ganteng. Kalau pemuda kan. Kayak ustadz ini. Ya sebutinlah ganteng gitu loh. Ganteng kan? Nanti ada yang dengar marah lagi. Nah ini ganteng dia. Artinya kalau ustadz tawarkan pada kalian semuanya mau. Rambutnya keriting. Keriting muka keriting banget gitu. Enggak. Jadi ikal gitu. Jadi seperti rambutnya Rasulullah kan keriting tapi ikal, nggak terlalu keriting banget gitu. Terus kulitnya itu kayaknya belum lihat saat di sini yang kulitnya kayak begitu. Kali mojo-mojo kali ya, yang putih-putih gitu ya. Nah, tapi walaupun kalian nggak putih-putih banget kan hitam manis gitu. Bahasa Arabnya itu asmaroni hilu. Jadi kalian semuanya itu adalah asmaroni hilu. Apa hitam mah? Manis. Enakan mana? Manis apa cantik? Nah, karena kalian semacam itu, gitu. Baguslah, berarti kalian itu tahu diri namanya. Paham? Akhirnya apa? Ini cakap ganteng orangnya. Kalau ditawarkan kepada kalian pasti enggak nolak. Dari gantengnya. Subhanallah. Kalau berkehendak sesuatu enggak ada yang bisa mencegah. Masa dia itu sampai memerkosa pembantunya sendiri? Masalahnya pembantunya umurnya 57 tahun. Berapa umurnya? Sudah menopause kali. Ya? Sudah menopause lah. 57 tahun masih mempesona. Nah, kan luar biasa perempuan itu. Nah, makanya kan Imam Syafi'i mengatakan dulunya, Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh lihat perempuan kalau masih muda, kalau sudah tua enggak apa-apa. Dulunya begitu. Gak taunya dia lagi jalan-jalan. Mau pergi ke masjid mengajar. Gak taunya ada anak muda yang gandrung. Ngikutin terus perempuan yang sudah tua. Ternyata si anak muda itu lagi kasmaran kepada perempuan tua. Akhirnya dia pulang lagi. Gak jadi ngajar, pulang lagi diganti. Haram lihat laki perempuan. Semuanya laki atau tua atau muda. Sama hukumnya haram. Jadi ternyata perempuan itu seperti itu gitu. Emang perempuan itu makhluk Allah yang sangat indah ya. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari matahari. Karena semuanya gak bisa digapai, kalau perempuan kan bisa digapai. Jadi keindahan itu yang bisa dinikmatin, ya kan? Bisa digapai. Bulan indah, tapi gak bisa digapai ya. Tinggal indahnya doang gitu loh. Jadi kurang indah. Kalau perempuan indah. Tapi kalau sudah datang setannya, nah itu kayak iblis. Kalau lagi datang malaikatnya kayak angel. Makanya kan jangan pun orang biasa. Saya Umar bin Khattab aja. Pernah lagi marah-marah sama istrinya sampai ngendumel. Tahu ngendumel? Ngomong sendiri. Nah, hati-hati ya, jangan ngomong sendiri. Takutnya disangka orang gila lagi. Ini ngomong sendiri. Apa yang diomongin? Inna nisa'a syayatin. Fahdari syayatin. Sungguh perempuan-perempuan itu setan-setan semuanya. Awas kalian. Awaslah kalian daripada setan-setan itu. Sambil marah-marah dia dongkol lagi sama istrinya. Hanya ada perempuan tua lagi dengar. Perempuan tua kebetulan dengar. Galia Amirul Mukminin. Gal. Ma'asobta. Kamu tidak benar. Waqad akhtata. Kamu telah salah. Terus yang benar gimana? Gal yang benar adalah. Inna nisa'a rayyahina. Wa man yuhibbu syamar rayyahin. Sesungguhnya perempuan itu adalah. Bagaikan bunga yang baru kuncup. Siapa sih yang gak suka mencium bunga yang baru kuncup? Apa kata perempuan? Asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Benar apa yang dikatakan oleh perempuan tua itu dan salah Umar. Nah, jadi kalau lagi kuncup, bagus. Kalau lagi layu, lembek, jelek, buang sampah aja. Nah, bukan seperti itu laki-laki. Enggak. Jeleknya dengan apa? Dengan akhlak yang tidak baik. Makanya saya katakan, kenapa Sayyidina Muhammad begitu kasmarannya, begitu cintanya, begitu terikatnya dengan mendiang Sayyidatuna Khadijah? Tidak lain, yang digunakan sebagai senjata oleh Sayyidatuna Khadijah itu adalah berakhlak yang baik. Melaksanakan haknya suami. Itu mengikat dia. Itu yang mengikat Sayyidina Muhammad sampai begitu beliau di dalam peperangan yang terakhir beliau jalani. Yaitu peperangan Fatah Makkah. Semua sahabat Nabi yang punya rumah-rumah yang bagus, rumah-rumah yang elit di Makkah menawarkan. Silakan wahai Nabi, rumahku kosong, tempati dengan semua istrimu. Apa jawaban Nabi Gala? La, semuanya la. Sampai akhirnya apa? Dia membuat kemah di samping makamnya Sayyidatuna Khadijah. Coba lihat. Dari sangat cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Khadijah. Sudah meninggal Sayyidatuna Khadijah. Tapi cintanya berada di dalam lubuk hatinya. Cintanya menguasai pikirannya. Sehingga kalau dia itu melihat suatu kebaikan, teringatkan untuknya itu yang lebih utama bagi dirinya. Lalu apa? Untuk apa Nabi SAW itu berkemah di samping makam Sayyidatuna Khadijah? Tidak lain untuk membuktikan perkataan Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi SAW takut, ketika Nabi SAW risau, ketika Nabi SAW sedang susah, ketika Nabi SAW sedang galau, ketika Nabi SAW sedang capek berdakwah, selalu Sayyidina Khadijah mengatakan, kabbir, kabbir, kabbir galbak, fa inna allaha la yuhzika abada, ma yuhzika allahu abada. Besarkan hatimu Muhammad, jangan takut. Allah tidak akan menghinakan kamu, selalu akan memuliakan kamu, memuliakan kamu, memuliakan kamu. Selalu itu diucapkan. Begitu Nabi sampai dan kemahnya sudah tertancap di sana, beliau datang kepada Sayyidina Khadijah, gal Sayyidina Khadijah, gal apa yang kau katakan benar. Sekarang aku sudah merasakannya. Ma yuhzinillahu abada. Allah ternyata tidak menghinakan aku. Tidak meninggalkan aku. Selalu membantu aku. Selalu menyokongku. Selalu membelaku. Dan selalu memberikan aku kemuliaan demi kemuliaan. Dan sekarang aku rasakan itu semua karena kata-kata. Yang bikin semangat Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Yang membela Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Yang mengorbankan seluruhnya bahkan nyawanya untuk Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Itu Sayyidah Khadijah itu enggak seperti mbok-mbok kita. Itu Sayyidah Khadijah itu telah mengorbankan seluruhnya hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi mulai saat itu sudah hartanya Nabi Muhammad itu yang menggunakan. Mau diapakan sama Nabi Muhammad enggak pernah ditanya-tanya, enggak pernah. Kemudian apa katanya? Gal mulai saat ini aku ini adalah budakmu wahai Rasul. Jadi budaknya Nabi. Ada kalian mau jadi budaknya Ustaz? Ada? Ada enggak? Ya udah jangan pulang ya. Ini coba lihat Sayyidah Khadijah. Belum mengenal Islam pada waktu itu. Tapi lihat beliau itu dengan meyakinkan dia mengatakan aku ini adalah budak perempuan. Hartaku, hartaku, rumahku ini sekarang milikmu. Dan aku ini adalah budak perempuanmu. Masya Allah. Bisa kamu ucapkan itu kepada suamimu? Bisa? Nanti tapi ya setelah 10 tahun. Kelamaan. Kelamaan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi mulai tadi gak ada hasilnya. Kan Ustaz bilang, Ustaz tanggung jawab. Ustaz tanggung jawab. Jadi sebelum 10 tahun kalian akan menjadi rebutan. Itu cuma berandai-andai. Nanti enggak? Ustaz berandai-andai. Jadi artinya jangan khawatir. Kalian akan menjadi rebutannya orang. Tapi carikan modal dulu sekarang. Modal untuk apa? Untuk menyambung lidahnya Nabi Muhammad SAW. Perbanyak belajar. Perbanyak menghafal. Perbanyak bekal. Untuk apa? Memperjuangkan agama ini. Siapa yang paling banyak memikirkan umatnya Nabi Muhammad, maka dia pasti diperhatikan Nabi Muhammad. Dan ingat, Nabi Muhammad misinya di dunia cuma satu. Visinya di dunia cuma satu. Tujuannya dihidupkan dan diciptakan serta diutus oleh Allah Ta'ala cuma satu. Apa itu? Tidak ada satupun daripada umatnya Nabi berada di dalam neraka. Siapa yang memikirkan ini? Siapa yang membantu Nabi Muhammad dalam melaksanakan misinya ini? Maka dia pasti mendapatkan perhatian langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Tambah besar semangat kalian, pikiran kalian untuk menuju menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW, tambah besar cintanya Nabi kepada kalian. Tambah sedikit semangat kalian untuk memperjuangkan misinya Nabi ini, berarti tambah sedikit cintanya Nabi kepada kalian. Mau tambah banyak, tambah sedikit? Perbesar, jangan pikirkan masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang remeh. Remeh, itu belum mimpi Nabi. Itu belum pernah dipuji oleh Nabi. Ente belum pernah dipeluk oleh Nabi. Ente pengen, ente laksanakan itu dulu. Pelukan orang-orang yang bakal menjadi suami kita. Itu sesuatu kecil. Nanti enggak? Nanti suami kita itu mau bawa, nanti bakal bawakan kitab kamu. Ini kitabnya. Kemana-mana, ini kitabnya Ustazah. Nah, kayak gitu, mau enggak? Mulia. Lebih mulia daripada suami kamu nanti. Anak-anak kamu jadi orang besar. Keturunan kamu menjadi orang yang mulia. Dikenang, sudah meninggal. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Sampai sekarang Sultan Abi Ali Azabidi disebutkan. Terus dengungkan. Dijadikan sebuah percontohan di mana-mana. Dan nanti kelak di surga kita sudah tahu. Dia akan menjadi istrinya Al-Habib Abdul Rahman Segar. Nah kenapa? Aini kullum rin bima kasabah rahin. Besarkan semangat kita. Biarkan kita berhutang kepada Allah. Hutangnya Allah kepada kita apa? Kebaikan, keamanan, kesejahteraan, kemuliaan, kewalian, kedekatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tidak, kayak orang pidato aja. Tapi ini orang pidato nggak ada amplopnya. Dapat capek tok. Dapat capek tok tah? Tidak, tapi dapat ridonya siapa? Dan. Tapi kalau minum kopi ya nggak apa-apa lah. Ya. Habis Rasulullah kan bilang, al-mutakallim wasami fil ajri. Sawa, yang ngomong sama yang dengar pahalanya sah. Kok enak? Gak adil dong. Nah, yang ngomong capek, yang dengar gak capek. Nah, makanya supaya adil, kita dikasih kopi. Jadi kalau kita minum kopi, ya jangan iri. Gitu. Ternyata minum kopi itu di depan orang enak ya. Ada yang mau? Jadi insya Allah kita akan memulai pelajaran lagi. Ingat, belajar sama Ustaz, belajar seperti Ustaz pengen. Kalian seperti, paling enggak seperti Ustaz. Jangan ada musuh sama orang. Jangan ada benci sama orang. Biarkan hati kita bersih. Plong, enggak ada apa-apa. Jangan ada benci sama orang. Jangan ada iri, ada dengki. Semuanya. Jadi tidur enak, bangun tidur enak. Enggak ada dibenci. Dan ingat selalu, Ustaz bersumpah. Wallahil adzim. Kalian semua yang ada depan Ustaz lebih afdal dari Ustaz semuanya. Dan Ustaz minta doanya kepada kalian. Doakan Ustaz. Biar Ustaz menjadi orang yang bisa menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW. Ya? Sebagaimana kalian mendoakan Ustaz, Ustaz juga doakan kalian. Ustaz telah doakan kalian menjadi ulama yang mengamalkan. Menjadi da'i yang ikhlas. Menjadi orang kaya yang bermanfaat. Ya? Semoga itu semua terlaksana kepada kalian semuanya. Dan kepada anak keturunan kalian semuanya. Dan kalian dibanggakan oleh Nabi SAW. Dan semoga. Sebagaimana yang telah lalu selalu. Bisyara-bisyara itu keluarnya dari pondok putri. Anak-anak putri yang biasanya mimpi Rasulullah. Yang biasanya diimpikan oleh Nabi SAW itu di pondok putri. Teruskan ya. Tapi jangan keras-keras dengan Habib Zain. Baik, kita sama. Tapi Ustaz bangga karena Ustaz lebih fokus di sini. Gitu. Nah, Ustaz kan kecewa. belum kelas 2 aliyah, belum kelas 3 aliyah, kawin. Habislah jariahnya Ustaz gitu. Kenapa? Sekarang jadi ibu rumah tangga. Yang pekerjaannya sekarang sudah beralih. Dari mulai belajar dan menghafal, sekarang melahirkan dan menyusui. Terus, ngapain? Lagi melahirkan. Lagi proses melahirkan. Lagi proses membuat hal yang akan dilahirkan. Terus itu yang dikerjain. Mau kayak begitu? Iya. Itulah perawan masa kini. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dinaungi oleh inayah Allah SWT. Dan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya Ustaz berpesan kepada kalian semuanya yang masih baru. Dan juga yang masih baru datang. Usahakan 40 hari sholat jamaah. Kalau seumpama dia itu berhalangan, gak jadi masalah. Yang penting 40 hari selalu sholat jamaah. Jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kamu sudah ada di situ. Jadi artinya apa? Sebelum imam takbir, kamu sudah ada di situ. Fadilahnya sangat besar. Fadilahnya apa? Kalau kamu sudah lewat 40 hari itu, camkan baik-baik, jadi anak baru yang pengen gak betah atau pengen berhenti, tunggu dulu. Tahan dulu, sampai 40 hari. Biarkan kita itu mengamalkan dengan hadisnya Nabi SAW. Insya Allah setelah lewat 40 hari, kalian tidak akan pulang. Bahkan kalian lebih betah di pondok daripada di rumah. Insya Allah. Gimana caranya? 40 hari jangan pernah ketinggalan sholat jamaah. Dan jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram. Nanti Allah Ta'ala akan meletakkan nur di dalam hatinya. Cahaya dalam hatinya. Cahaya itu cahaya keimanan. Kalau sudah Allah Ta'ala meletakkan cahaya dalam hatinya, maka dia itu kalau melaksanakan taat, tenteram, tenang. Gitu. Tapi kalau melakukan dosa, atau dia keluar pondok dia gak betah. Pengen cepat-cepat balik pondok. Mau? Nah, jadi mulai saat ini, mulai nanti depan nih, salat isya. Begitu imam Allahu Akbar, kita sudah ada di musala. Gak harus di depan. Yang penting waktu Allahu Akbar imam, kita ada di situ. Paham? Nah, jadi semoga kita semacam itu. Dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah. Dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya. Walikun niyatin soliha. Walamana wa sallallahu al-fatiha. Ya Rabbana tarafnah.